akad nikah, memegang lala, memegang kepala istrinya. Alaiha. Ayo. Baik. Khutbah al-hajah hadis Abdullah bin Mas'ud. Ma hukum khutbah khumbah? Naam. Mustahabbah. Baik. Ucapan mendoakan kepada mempelai, bagaimana bunyi doanya? Doa yang lain, doa yang lainnya, amin. Hah? Doa yang lainnya. Taib. Qul ya ajari kira ayo hadal li baca baca suara saya sudah serak. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif Syekh Muhammad Ibnu Hisam hafizahullah taala. Qala Ibnu Qudamah rahimahullah taala wa wajhu jawazin nadhari ila ma yadharu ghaliban. Berkata Ibnu Qudamah, dan segi bolehnya melihat perempuan ke yang biasa nampak. Anna nabiyya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam lama adina ketika mengizinkan fin nadori untuk nador ilaiha kepada perempuan min huri ilmiha tanpa sepengetahuannya, ulima diketahui anahu adina fin nadori ila jami mayat haru adatan. Ini diketahui bahwasanya beliau ini mengizinkan untuk melihat ke semua apa yang biasa nampak. Itla yumkinu ifradul wajhi fin nadori, karena tidak mungkin menyendirikan wajah atau mengkhususkan wajah untuk dinador. Ma musyarikati ghairihi lahu fidhuhuri, sementara yang nampak ini berserikat ke yang lainnya, lain wajah. Wali anahu yadharu ghaliban, dan sesungguhnya, karena sesungguhnya selain wajah itu juga biasanya nampak. Faubiha anadoru ilaihi kalwajhi, maka dibolehkan untuk melihat ke selain wajah sebagaimana melihat wajah. Wali anaha imra'atun ubiha lahu nadaru ilaihi ilaiha bi amri syar'i, dan karena sesungguhnya dia itu perempuan yang dibolehkan nador kepadanya ini berdasarkan perintah syariat. Fa ubiha annadaru minha ila dalika, maka dibolehkan untuk melihat atau nador kepada perempuan kepada yang demikian itu. Kadawatil maharimi, sebagaimana melihatnya kepada perempuan-perempuan mahram. Waqad rawa Sa'idun, dan telah meriwayatkan Sa'id an Sufyana dari Sufyan, an Amr bin Dinar dari Amr bin Dinar, an Abi Ja'far dari Abi Ja'far qala, dia mengatakan khotaba Umar bin Khattab, telah mengkhitbah yaitu meminang Umar bin Khattab ibnata Aliin, anak perempuannya Ali. Pada karominha, maka beliau menyebutkan tentang si perempuan itu sihoron, masih kecil. Dia masih kecil. Faqalu lahu, maka mereka para sahabat mengatakan kepada Umar, inna maradaka, itu hanya saja dia menolakmu. Wawidhu, maka kembalilah. Fakola, maka dia mengatakan nursilu biha ilaika, kami utus dia kepadamu. Tanduru ilaiha, kamu lihat kepadanya. Farodiyaha, maka ia pun ridho untuk melihatnya. Fakasapa ansa biha, maka Umar menyingkap dari betisnya. Fakolat, maka si perempuan itu mengatakan arsil, lepaskan. Faraula annaka amirul mu'minin, seandainya engkau ini bukan amirul mu'minin, lalatomtu ainak, sungguh aku tampar matamu. Wa hadzal asaru an Umar radhiyallahu anhu, dan asar ini dari Umar layasbu, tidak sabit. Li anna Abu Ja'farin, karena Abu Ja'far lam yutrik Umar, tidak menjumpai Umar. Wa Abu Ja'far huwa Muhammad ibn Ali ibn al-Husain kama fi masahi Amr ibn Dinar, dan Abu Ja'far, dia adalah Muhammad bin Ali bin Husain sebagaimana yang ada pada masayih sesehnya Amr bin Dinar min tahdi bil kamal. Baik, berkaitan pernikahan Umar dengan anaknya Ali bin Thalib, ini dijadikan hujah bagi orang Syiah bahwasanya pernikahan Umar dengan anaknya Ali bin Thalib adalah pernikahan paksa. Tidak demikian keadaannya, dikarenakan bahwasanya Umar jadi menikah dengan anaknya Ali itu Ummu Kulthum. Nah, anaknya adalah Ummu Kulthum dan juga menamakan sebagian anak Ali bin Thalib dengan nama Umar, menunjukkan adalah keriduannya tidak sebagaimana sangkaan orang-orang Syiah terhadap Umar bin Khattab. Taib. Faslun fi ba'di ahkamin nadhari. Fasal tentang sebagian hukum-hukum nadhar. Masalah ula an-nadharu ila dawatil maharimi, melihat atau nadhar ke perempuan-perempuan mahram. Min ahli ilmi man qala yajuzu lil mahrami ayyanduro min dati mahramihi ila mayadharu haliban. Dari sebagian ahli ilmi ini ada yang mengatakan bahwasanya boleh bagi mahram untuk melihat perempuan-perempuan mahramnya ke yang biasa nampak, karokobati seperti leher, waroksi dan kepala, wal kafaini dan dua telapak tangan, wal kodamaini dan kodam yaitu kaki, dua kaki, wa nahwi dalika dan yang semisal itu. Walaysa lahu nadharu ila ma yasturu haliban, dan tidak boleh baginya untuk melihat ke yang biasa tertutup. Kasodri seperti dada, wa dhuhri dan punggung, wa nahwi hima dan semisal keduanya. Wa hadha wal asharu min madhabil Hanabilah, dan inilah yang masyhur dari di dalam madhabnya Hanabilah. Wa wajhun li Syafi'iyah, dan ini ada segi untuk Syafi'iyah. Wa minhum, dan di antara mereka, di antara ulil ilmi, man qala, ada yang mengatakan ya juzu lahu an-nadharu ila ma ada ma baina surrati wa rukbati, boleh baginya untuk melihat ke selain apa-apa yang di antara pusat dan rukbah, dua lutut. Wa huwa qaulu ba'dil Hanabilah, dan ini adalah ucapan sebagian Hanabilah. Wa wajhun li Syafi'iyah, dan segi untuk Syafi'iyah. Wa madhabu Abi Hanifah, dan madhabnya Abu Hanifah, anahu yanduru ilal wajhi, yaitu bahasanya boleh melihat wajah. Waroksi dan kepala, wasakoini dan dua betis, wal adudaini dan dua lengan. Wa an Ahmad dari riwayah, dan dari Ahmad dalam suatu riwayat, yanduru ilal wajhi wal kafaini, yaitu boleh melihat wajah dan dua telapak tangan. Wa qala Ibnu Hasmin, dan berkata Ibnu Hasmin, yanduru ila jami badaniha ma'adal auratal mughalladhata, boleh melihat ke semua badannya selain aurah yang muhalladhah. Wa makna al hasanu wasabiyu wa tohaku minandaru ila dawatil maharim, dan al hasan dan sabi dan tohak ini melarang untuk melihat ke wanita-wanita mahram. Qala Ibnu Qudamah rahimahu taala wa sahihu annahu yubahu annadaru ila mayadharu haliban, berkata Ibnu Qudamah, dan yang sahih bahwasanya dibolehkan untuk melihat ke yang biasa nampak, liqaulillahi ta'ala, karena firman Allah ta'ala wala yubdina zinatahunna illa libu'ulatihinna, dan janganlah wanita-wanita itu menampakkan perhiasan-perhiasan mereka kecuali terhadap suami-suami mereka, al-ayah. Waqalat Sahlatu bintu Suhail, dan berkata Sahla bin Suhail, ya Rasulullah wa Rasulullah inna kunna nara saliman waladan, bahwasanya kami berpandangan salim itu sebagai anak. Karena Ya'wi Ma'i, dia itu tinggal bersama kami, bersama saya, dia tinggal bersama saya. Wa ma'abi Hudzaifah, dan bersama Abu Hudzaifah, fi baitin wahidin, di dalam satu rumah. Wa yaroni fatlan, dan dia melihatku tak kala saya memakai pakaian harian. Wa qad anzalallahu ta'ala, dan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan fihim tentang mereka ma'alimta, sebagaimana yang anda ketahui. Fa kaifa tarafihi, maka bagaimana pendapat anda? Faqala laha Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ardiihi, susuilah dia. Fardu'athu, maka si Sahla ini menyusuinya, menyusui Salim, khamsa rada'atin, 5 kali susuan. Faka Nabi manzilati waladiya, maka dia Salim ini kedudukannya sebagaimana anaknya sendiri. Rawahu Abu Dawud wa ghairihi wa ghairuhu, dan hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya. Wa hadza dalilun ala annahu kana yanduru minha ila mayadharu haliban, dan ini adalah dalil bahwasanya boleh melihat kepada perempuan yang biasa nampak. Fa innaha qalat, maka sungguhnya dia yaitu Sahlah mengatakan ya roni fatlan, dia melihatku dengan saya dalam keadaan saya ini berpakaian pakaian harian. Wa ma'nahu, artinya Fisya bil bidlati alati la tasturu atrofaha. Yaitu pada pakaian yang pada pakaian sehari-harian yang tidak menutupi ujung-ujungnya. Wa qala Imru'ul Qaisi fajitu wa qad nadat lin law min syabaha latasitri illa lubsatan mutafaddili. Dan saya datang dan sungguh dia menampakkan linau min syabaha untuk menampakkan pakaiannya untuk tidur latasitri di hadapan tabir illa kecuali lubsatal mutafaddili yaitu pakaian harian. Tapi berkaitan dengan tidak menutup jadi ujung-ujungnya. Jadi biasa pakaian harian itu tidak menutup kepalanya dan juga nanti tangannya, bagian telapak tangan dan juga kaki. Ini pakaian harian begitu keadaannya. Jadi yang dibenarkan bahwasanya kita boleh melihat perempuan-perempuan mahram kita yang memang biasa nampak seperti kepala dan juga telapak tangan dan sebagainya biasa nampak. Baik. Wa mislu hadza yadharu minhul atrafu wasa'ru. Dan semisal ini nampak darinya ujung-ujung dan rambut. Fakana yaroha katalika, maka ia memandangnya itu seperti itu. Jadi takutnya duwalatan karena ia meyakininya kalau si Salim ini sebagai anak. Sumadallahumun Nabi SAW, kemudian Nabi SAW menunjukkannya, memberikan bimbingan alama yastadimu nabihi, atas apa-apa yang mereka terus-menerus dengannya, dengan Salim. Maka nu yataqidunahu wa yaf'alunaha, yaitu apa-apa yang mereka meyakininya dan berbuatnya, maksudnya meyakini Salim sebagai anak. Warwa Syafi'i, dan meriwayatkan Imam Syafi'i fi musnadih, di dalam musnadnya, an Zainaba, dari Zainab binti Abi Salamah, anak perempuannya Abi Salamah, anha irtadoat, bahwasanya ia Zainab ini menyusu min Asma, dari Asma imroati Zubair, istrinya Zubair. Faqalat, maka ia mengatakan, fakuntu arahu aban, maka saya berpandangan bahwasanya Zubair ini bapak saya sendiri. Wa kana yadkhulu alayya, dan beliau Zubair ini masuk ke tempat saya. Wa ana amsutu ra'si, dan saya menyisir kepala saya, menyisir rambut. Wa yahudu bi ba'di quruni ra'si, maka beliau ini memegang kurun, yaitu gelungan rambut saya. Wa yaqulu, dan beliau yaitu Zubair mengatakan, adbili alaya, menghadaplah padaku. Wali anak taharuza, dan karena taharus menjaga min hadza, dari yang seperti ini la yumkin, ini tidak mungkin. Faubiha, maka dibolehkan kalwajhi, seperti wajah. Wa malayat haru holiban, dan apa-apa yang tidak nampak la yubahu, maka tidak boleh dinador. Li anal hajala tatu ila nadorihi, karena tidak ada kebutuhan untuk melihatnya. Wala tu'manu, dan tidak aman mau bersamanya sahwatu sahwat. Wa muwaqa'atul mahduri, dan terjerumusnya ke perkara yang diharamkan. Fa hurima an-nadaru ilaihi, maka diharamkan untuk melihat kepadanya. Kama tahta surah, sebagaimana melihat seperti melihat ke bawah pusar. Qala Abu Abdillah Ar-Raji wal qaulul awal, berkata Abu Abdillah yaitu al-mu'alif, Ar-Raji yang raji wal qaulul awal, yaitu pendapat yang pertama. Wallahu a'lam. Masalah sania, dhabitu datil mahram, patokan datul mahram, kaidah atau patokan datul mahram, yang perempuan yang mahram. Datul mahrami hiya kullu man haruma alaihi nikahuha ala ta'bidi. Perempuan mahram yaitu setiap orang yang haram untuk dinikahinya ala ta'bid, secara terus menerus, maksudnya secara kekal. Binasabin, dikarenakan nasab, au rodoin atau susuan, au tahrimil musoharo bisababin mubahin, atau pengharaman melalui perkawinan. Masalah salisa, Abdul Bar'ati halahu ayanduro ila sayyidatihi wa madha yanduru minha, budak miliknya perempuan, budak laki-laki milik majikannya perempuan, apakah boleh baginya untuk melihat ke majikannya, dan apa yang dibolehkan untuk dilihatnya dari majikannya. min ahlil ilmi man yakulu, di antara ahlul ilmi ada yang mengatakan lil abdi, bagi budak laki-laki, ayandura ilal wajhi, ini boleh melihat wajah, wal kafaini, dan dua telapak tangan, min sayyidatihi, dari majikan perempuannya, wala yanduru ila aksara min dalikan, dan tidak boleh melihat yang lebih dari itu. Wa hadza qaulu ba'dil Hanabilah, dan ini adalah ucapan sebagian Hanabilah, wa huwa madzhabul Hanafiyah, dan ini adalah madzhabnya Hanafiyah. Wa minhum man ja'ala hukmahu ka hukmi dabil maharimi, dan di antara mereka ada yang menjadikan hukumnya ini seperti hukum terhadap mahram-mahram. Wa hadza huwa sahihu indal Hanabilah, dan ini adalah yang sahih, dan ini adalah sahih yang benar menurut Hanabilah. Wa huwa qaulu ba'dhi Syafi'iyah, dan dia adalah ucapan sebagian Syafi'iyah, wal Malikiyah, dan sebagian dan Malikiyah. Wa minhum man qala, dan di antara mereka ada yang mengatakan hukmuhu minha ka hukmil ajnabi, hukumnya ini melihat ke tuannya, tuan perempuannya, ini seperti hukum ajnabi, yaitu perempuan yang ajnabi. Wa wal asahu inda Syafi'iyah, dan ini yang paling sahih atau yang paling rajih menurut As-Syafi'iyah. Wa qala bi ba'dul Hanabilah, dan ini yang dikatakan oleh sebagian Hanabilah. Wa qala Malikun, dan berkata Imam Malik, yang durul hulamul waqdu ila sa'ri sayyidatihi. Jadi budak yang idiot atau dungu ini boleh melihat ke rambut majikan perempuannya. Wa qala yajuzu lil waqdi ayakula ma sayyidatihi, dan boleh bagi budak yang dungu atau idiot ini untuk makan bersama majikan perempuannya. Wala yajuzu dzalika lidil mandharah, dan tidak boleh yang demikian itu bagi budak yang sudah yang pintar, yang punya pandangan. Wa manal waqdi, dan mana waqdu al khafiful akli, yaitu yang budak yang ringan akalnya atau kurang akalnya, al ahmaku, yang dungu atau ifu, yang lemah. Qala Abu Abdillah wa faqahu, berkata Abu Abdillah, semoga Allah memberikan taufik, fi hadil masalah, qulhu ta'ala, tentang masalah ini firman Allah ta'ala, wala yubdina zinatahunna ila libu'ulatihinna au abaihinna, dan janganlah mereka, perempuan-perempuan itu, memperlihatkan perhiasan-perhiasan mereka kecuali terhadap suami-suami mereka atau bapak-bapak mereka. Surat An-Nur ayat 31. Ila qaulihi ta'ala, sampai firman Allah ta'ala, au ma malakat aymanuhunna, atau apa-apa yang mereka miliki dari budak-budak mereka. Wa hadisu Anasin, dan hadis Anas fi Sunan Abi Dawud, di dalam Sunan Abu Dawud, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ata Fatimata bi abdin qad wahabahu laha. Bahwasanya Nabi SAW datang kepada Fatimah dengan membawa seorang budak yang beliau hibahkan kepadanya, yang beliau berikan kepadanya. Wala Fatimah saubun idza qana'at bihi ra'saha lam yablug rijlaiha. Dan Fatimah ini memakai kain atau punya kain apabila ia mengangkat dengannya ke kepalanya, maka kain itu tidak sampai ke kedua kakinya. Wa idza ghattat bihi rijlaiha, dan apabila dia ini menutupkan dengan kain itu ke kedua kakinya, lam yablug ra'saha, maka kainnya itu tidak sampai ke kepalanya. Falamma ra'a Rasulullah SAW matalqa, maka tatkala ketika Rasulullah SAW melihat apa yang dia jumpai, qala Rasulullah mengatakan, innahu laisa alaiki ba'sun, sesungguhnya itu tidak apa-apa. Innama huwa abuki wa hulamuki, hanya saja dia itu adalah bapakmu dan anakmu atau budakmu. Wal hadisu fi sahihil musnati li sayyidina, dan hadis ini ada di sahih musnad kepunyaan karya sayyidina, maksudnya Syekh Mukbil rahimahullah ta'ala. Wa dhahirul ayati wal hadisi anna hukmahu ka hukmi dabil maharimi, dan dhahirnya ayat dan dhahirnya hadis tadi, bahwasanya hukumnya ini sebagaimana hukum melihat kepada perempuan-perempuan mahram. Wa qad awala ba'duhum al ayata bi anal murada bidzalika al abdu as-sahiru, dan sebagian mereka mentakwil ayat bahwasanya yang dimaksud dengan yang tadi itu adalah budak yang kecil. Wa ba'dhum qala, dan sebagian mereka mengatakan al-muratu bidzalika al-ima'u, yang dimaksud dengan yang tadi itu adalah al-ima', yaitu budak perempuan. Wa hadza khilafu dhahiri, dan ini menyelisih dhahirnya minal ayati, dari ayat. Wa billahi taufik, dan taufik di tangan Allah. Tanbihun, catatan penting. Idza kana al-'abdu mutaba'adun, apabila hambanya ini setengah-setengah, ba'duhu li hadil mar'ah, sebagiannya milik perempuan ini, wa ba'duhu li ghairiha, dan sebagiannya milik yang lainnya, au ba'dul akharu hurun, atau sebagiannya yang lain ini merdeka, fa hukmuhu hukmul ajnabiyyi, maka hukumnya ini seperti hukum ajnabi, maksudnya enggak boleh melihat. Wala yu'addu mim maharimiha, dan tidak dianggap dari perempuan mahram-mahramnya. Undur Ahkaman Nador halaman 215 dan halaman 346. Masalah Rabi'ah, nadrul hulami ilal mar'ati, seorang anak ini melihat ke perempuan dewasa. Amma idza kana al-hulamu tiflan shahiran la yumayyizu, adapun apabila anak itu anak kecil yang belum mumayyiz, belum bisa membedakan, fa innahu yumakkanu minan nadhari ilan nisa, maka dia dibolehkan untuk melihat perempuan. Wala yajibul istitaru minhu, dan tidak wajib untuk berhijab darinya, fisain, dalam sesuatu atau sedikit dalam sesuatu. Qalahu Ibnu Qudamah, ini yang mengatakannya adalah Ibnu Qudamah. Wa amma idza asbaha shahiru mumayyizan, dan apabila si anak kecil itu menjadi mumayyiz, maksudnya sudah mumayyiz, fa imma yakuna ghairu disahwa, maka ada kalanya dia itu belum punya sahwa. Wa imma yakuna murahikon dasahwatin, dan ada kalanya dia itu mendekati dewasa, yaitu hampir punya sahwa. Fa in kana min anawil awal, maka apabila termasuk macam yang pertama, akni anahu laisa lahu sahwab, yaitu dia itu belum punya sahwa. Wa madhhabul Hanabilah, maka madhhabnya Hanabilah, anahu yajuzu lahun nadaru ila ma fawqa surati, bahwasanya ini boleh melihat sampai di atas surah, wa tahta rukbah, dan di bawah lutut. Wa an Ahmada riwayatun anaukal mahrum, dan dari Imam Ahmad dalam satu riwayat bahwasanya dia itu seperti mahrum. Wa in kana mimman rohako au kana mumayyizan lahu sahwatun, faqala jama'atu min ahli ilmi hukmuhu kal balik al asnabi wa huwa madhabul malikiyah wa ba'dil syafi'iyah wa ahmad fi riwayatin. Dan jika anak kecil tadi ini termasuk yang hampir dewasa, ataukah dia itu sudah bisa membedakan dan dia itu punya sahwah, maka sekelompok jamaah alul ilmi dia mengatakan hukumnya ini seperti orang balek yang asnabi, orang lain. Wa huwa madhabul malikiyah, dan ini adalah madhabnya malikiyah, dan madhabnya sebagian syafi'iyah, dan madhabnya Imam Ahmad dalam suatu riwayat. Wa minhum man ja'alahu kadabil maharimi, dan diantara mereka ada yang menjadikan itu seperti perempuan-perempuan mahram, seperti laki-laki mahram, tapi seperti laki-laki mahram. Wa huwa madhabul Hanabilah, dan ini adalah madhabnya Hanabilah. Wa ba'du Syafi'iyah, dan sebagian Syafi'iyah. Qala Abu Abdillah wa faqahu, berkata Abu Abdillah, semoga Allah memberikan taufik, dalilu hadil mas'alati qaulu ta'ala, dalil dari masalah ini adalah firman Allah Ta'ala, wala yubdina zinatahunna ila lil bu'ulatihinna au abaihinna, dan janganlah mereka atau hendaknya mereka tidaklah menampakkan perhiasan-perhiasan mereka kecuali terhadap bapak-bapak mereka, suami-suami mereka atau bapak-bapak mereka. Ila qalihi, sampai firman Allah Ta'ala, awitib lilladzi lam yadharu ala aurati nisa, atau anak yang belum bisa membedakan atas aurat-auratnya perempuan. Qala al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahu taala, berkata al-Hafidz Ibnu Katsir fi tafsir hadil ayat, di dalam mentafsirkan ayat ini, yakni lisigharihim la yafhamuna ahwalan nisa, yaitu karena kecilnya mereka, ini mereka tidak memahami kondisi atau keadaan-keadaan wanita, wa auratihinna, dan aurat-aurat mereka, min kalamihinna rahimi, dari ucapan-ucapan mereka yang merdu, wa ta'atufihinna fil misyah, dan lembutnya atau eloknya di dalam gaya berjalan, wa harakatihinna, dan gerakan-gerakan mereka, wa sakanatihinna, dan diam-diamnya mereka. Fa idza kana tiflu sahiran la yafhamu dzalika, apabila anak kecil itu, apabila anaknya itu masih kecil tidak memahami yang seperti tadi, fala ba'sa bidukhulihi 'ala nisa, maka tidak mengapa dia masuk ke perempuan, ke tempatnya perempuan. Fa amma in kana murahikon, maka apabila si anak tadi, anak kecil itu murahikon, hampir dewasa, au qariban minhu, atau dekat-dekat dewasa, bihaisu ya'rifu dalika, di mana dia mengenal yang demikian itu, wa yadrihi, dan tahu, wa yufariku baina sauha, dan bisa membedakan antara wanita jelek wal hasna, dan wanita yang bagus, fala yumakanu minad dukhuli 'ala nisa, maka tidak diizinkan, tidak dibolehkan masuk kepada perempuan. Wa qad sabata fi sahihaini, dan telah sabit di dalam sahihaini Bukhari Muslim, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anau qala, bahwasanya beliau bersabda, iyyakum wadukhula 'ala nisa, waspadalah dari masuk ke perempuan. Qalu ya Rasulullah afara'at alham, wa ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang ipar? Qala alhamu almaut, ipar adalah maut. Baik. Tidak paham sudah? Tidak paham sama ya? Terlalu cepat. Insyaallah besok diperlambat insyaallah. Jadi khulasah bahasanya anak kecil. Nah, jadi kalau sudah memayis tidak boleh melihat perempuan, atau hampir dewasa juga tidak diperkenankan. Bagaimana yang maksudnya memayis, menitahu ini wanita cantik, ini wanita jelek, ini apa saja tingkah lakunya ya, lemah mulai dan sebagainya, ini yang tidak diperkenankan. Kalau belum demikian tidak mengapa. Dan usianya juga berbeda-beda. Terkadang 6 tahun dia sudah memayis, kadang belum. Nah, kalau memang biasa nanti nonton TV misalnya, itu cepat biasanya. Nah, cepat. Termasuk juga dalam haid, kadang anak-anak yang biasa bergaul dengan yang demikian tadi bisa cepat dalam haidnya ataupun balighahnya. Baik. Untuk anak TK, yang bagaimana anak TK tersebut? Anak TK itu belum tahu. Nah, sampai telanjang pun tidak tahu ya. Nah, TK yang di sana itu belum tahu. Tidak aurat-auratnya. Yang demikian tidak mengapa. Sebenarnya tidak mengapa itu. Misalnya TK tetap digabung, tidak jadi masalah karena belum tahu. Enggak percaya bisa cek itu. Pada asal tidak mengapa, tapi untuk sadul zara'i. Nah, yang demikian kita jaga, walaupun ya hasilnya beda. Hasilnya kalau yang didik wanita dengan yang laki-laki itu hasilnya beda. Lebih penyabar yang perempuan. Baik. Bila masuk harus. Insyaallah besok agak lambat katanya. Tiper. Ya digilir. Oke, besok siapa? Yang siap. Gantian ini latihan baca. Keluar besok. Mana besok? Keluar. Misalnya gantian lagi siapa? Sekalian latihan buka kamus. Nah, terjemahan. Saya bilang.